Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azanillah wa iyyakum. Baik hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di Geger Kalong Bandung, para pendengar radio Raja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, radio Raja Bandung Albayan Cianjur, radio yang ada di Berau, Tanjung Pinang, Pontianak, dan Lampung, radio Rai Padang, dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan siaran ini secara langsung, juga para pemirsa TV Roja, para pemirsa melalui channel YouTube Radio Raja Bandung ataupun Facebook Radio Raja Bandung, juga para pendengar melalui streaming radio manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan masalah Tauhid. Kita sudah sampai pada bab tentang lau. Lau artinya seandainya. Dalil dari ayat sudah, dari hadis juga sedang kita bahas dan belum selesai. Hadisnya sudah kita terangkan beberapa poin, di antaranya diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jizan." Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al fa innal law taftahu amana syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguhlah kamu untuk meraih apa yang manfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah kalian bersikap lemah. Dan apabila kamu ditimpa sesuatu, jangan kamu katakan, seandainya tadi aku berbuat begini, niscaya akan terjadi begini dan begini. Jangan sekali-kali mengatakan itu, tapi katakanlah, inilah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, karena kata-kata seandainya bisa membuka amalan setan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ini mengandung 4 poin. 3 poin diantaranya sudah kita terangkan. Poin pertama, perintah untuk bersungguh-sungguh dalam meraih apa yang manfaat bagi diri kita. Itu sudah berlalu keterangannya. Poin kedua, meminta pertolongan kepada Allah. Ini juga sudah. Poin ketiga, janganlah bersikap malas. Janganlah bersikap seperti sikap orang lemah, seperti malas, loyo, apatis, p pesimis, tidak semangat, tidak bergairah, maka itu terlarang. Wala ta'jizanna. Tiga poin tadi sudah kita terangkan. Sekarang kita masuk poin keempat. Dan poin keempat inilah yang menjadi inti masalah dari bab yang sedang kita bahas. In asabaka syai'un, kalau ada sesuatu yang menimpahmu. Maksudnya adalah idza hasala khilaful maqsud. Kalau terjadi apa yang berbeda dengan yang kita maksud, yang kita inginkan, yang kita harapkan. Kita harapkan untung, malah rugi. Kita harapkan lancar, malah tersendat, terkendala. Kita harapkan begini, yang terjadi malah sebaliknya, ya. Sesuatu yang tidak kamu sukai, yang tidak kamu inginkan. In asabaka syai'un, bila ada sesuatu yang menimpa dirimu, musibah yang tidak kita harapkan, jangan sekali-kali mengatakan seandainya tadi saya berbuat begini, niscaya tidak akan terjadi kejadian ini, dan ini. Itu terlarang. Ucapan penyesalan seperti itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, menyesal terhadap apa yang tidak kita kerjakan. Menyesal kita tidak mengerjakan sebuah amalan. Seperti umpamanya, seandainya saya tadi melakukan ini, niscaya akan terjadi begini dan begini. Kita tadi tidak mengerjakan pekerjaan itu. Karena tidak mengerjakan, maka kita mengalami sesuatu yang tidak kita kehendaki. Jadi kita menyesal terhadap apa yang tidak kita kerjakan. Seperti contoh umpamanya, ya, seseorang dagang. Lalu dia tinggalkan dulu dagangannya, dia tutup untuk hadir ke pengajian. Ternyata sampai di pengajian ada SMS atau telepon atau WA. Saya datang ke rumah kamu untuk memborong semua daganganmu. Tapi kamu tidak ada, tutup. Makanya saya beli ke orang lain. Lalu orang itu yang dagang itu menyesal, seandainya tadi saya tidak pergi, niscaya saya akan untung besar. Nah, kata-kata seandainya tersebut tidak boleh. Karena apa? Karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sebaliknya, kita dagang, kemudian ada pengajian di tempat lain. Kita tidak pergi ke pengajian tersebut. Ternyata ada SMS atau WA ke kita, di pengajian ada orang kaya bagi-bagi uang. Satu orang dibagi 500 ribu rupiah. Dia menyesal, lalu berkata, seandainya saya pergi, niscaya saya kebagian 500 ribu. Menyesal kenapa dia tidak pergi. Oleh karena itulah, maka penyesalan bisa berupa menyesal karena melakukan sesuatu atau karena tidak melakukan sesuatu. Dua-duanya terlarang. Karena apa? Karena itu mengandung gugatan terhadap takdir. Dia pergi atau tidak pergi, itu sudah Allah takdirkan. Lalu dia menyesali. maka itu sama dengan menyesali takdir yang Allah Azza wa Jalla tetapkan untuk dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Apabila kamu ditimpa suatu musibah, maka jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya tadi saya begini, ini saya akan begitu. Enggak boleh berkata seperti itu, karena itu menggugat takdir Allah. Seolah-olah tidak ridho terhadap takdir yang Allah tetapkan untuk dirinya. Tapi katakanlah, qadarullah wa masya'a fa'al. Ini takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki, pasti dia lakukan. Kata-kata qadarullah, qadar Allah, maknanya bisa dua. Makna pertama, qadar bimakna takdir. Artinya ketetapan Allah, ketentuan Allah yang menjadi perbuatan Allah. Perbuatannya dalam bentuk menetapkan kejadian itu. Itu disebut juga qadar. Kedua, makna kedua, qadar bimakna maqdur. Maqdur itu kejadian yang Allah tetapkan. Bukan perbuatan Allahnya, tetapi kejadiannya. Kejadian akibat dari ketetapan Allah Azza wa Jalla, itu juga qadar. Ya. Lalu mana makna qadar yang dimaksud di dalam hadis ini? Makna qadar yang dimaksud dalam hadis ini adalah yang kedua. Kata Nabi SAW, katakanlah qadarullah, ini adalah apa yang telah Allah takdirkan. Dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Maknanya apa? Maknanya, kalau ini ketetapan Allah, kejadian ini menjadi kehendak Allah, maka tidak ada dosa, tidak ada tanggung jawab kita terhadap hal tersebut. Yang jelas saya sudah melakukan apa yang manfaat bagi saya sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Adapun hasilnya, pasrahkan, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan seseorang apabila dia telah mengerjakan suatu perintah sesuai dengan ketetapan Allah dalam perintah itu, apapun yang terjadi, dia tidak boleh dicela terhadap kejadian akibat dari perbuatan tersebut. Wa ma syaa'a fa'al, apa yang Allah kehendaki pasti Allah lakukan. Maknanya, apa yang Allah ingin lakukan, pasti Allah lakukan. Karena tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah, dan tidak ada yang bisa membendung hukum dan ketetapan Allah. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'du, ayat ke-41. Kata Allah, Wallahu yahkumu, wa la yu'muaqqiba lihukmih, wa huwa sari'ul hisab. Allah lah yang menetapkan hukum. Dan tidak ada yang bisa menolak hukum Allah. Dan Allah maha cepat hisabnya. Nah, sudah kita terangkan pada waktu kita membahas tentang masyiatullah. Masyiatullah itu artinya kehendak Allah. Bahwa semua perbuatan Allah yang didasarkan pada kehendak Allah selalu dibarengi dengan adanya hikmah. Tidak ada satupun ketetapan Allah yang tidak mengandung hikmah. Tidaklah Allah menetapkan syariat tertentu ataupun menetapkan takdir tertentu kecuali pasti ada hikmah. Kenapa kita disyariatkan sholat, saum, haji, zakat, thalabul ilmi? Itu pasti ada hikmah. Kenapa Allah melarang judi, mabuk, zina, dusta, namimah, ghibah, maling? Itu pasti ada hikmah yang baik untuk kita semua sebagai pelakunya. Itu dalam syariatnya. Semua ketetapan Allah yang Allah tetapkan dalam syariatnya pasti ada hikmah. Demikian juga ketetapan Allah yang Allah tetapkan di alam jagat raya ini yang berupa takdir Allah. Semuanya tidak ada yang kosong dari hikmah, dari kebaikan dan keuntungan bagi manusia. Maka dari hal ini kita faham seluruh yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Makanya para ulama menyatakan kullu masya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Seluruh yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Makanya semua yang ada terjadi di alam ini semuanya kehendak Allah. Tidak ada satupun kejadian di alam ini yang tidak dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ini harus dirinci lebih jauh. Jangan sampai salah paham. Kehendak Allah ini ada dua. Sering kita jelaskan. Dua jenis, dua macam. Pertama, iradah syar'iyah. Kehendak syar'i. Kehendak syar'i artinya kehendak Allah yang berupa syariat, yang Allah tuangkan dalam bentuk syariat. Kehendak Allah yang berupa syariat ini pasti dicintai dan disukai oleh Allah. Makanya Allah tetapkan sebagai bagian dari syariatnya. Tapi apakah setiap kehendak Allah yang berupa syariat itu terjadi? Dijawab tidak. Kalau kehendak Allah berupa syariat, belum tentu terjadi. Contoh, apakah Allah menghendaki seluruh manusia ibadah kepada Allah? Ya, secara syar'i Allah menyuruh seluruh manusia beribadah kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kalian semuanya kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian takwa. Semua manusia diperintah oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Itulah kehendak Allah. Tapi kehendak berupa syariat. Realitanya, kenyataannya, apa seluruh manusia beribadah? Ternyata tidak. Ada enggak manusia yang tidak beribadah? Banyak. Mana yang lebih banyak? Manusia yang ibadah atau yang tidak? Yang tidak ibadah jauh lebih banyak. Contoh, Allah mensyariatkan seluruh kaum muslimin untuk sholat, untuk zakat, untuk saum. Aqimus sholah wa atuz zakah. Allah perintahkan. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Kutiba alaikumus syiyam, wajib bagi kalian saum. Itu kehendak Allah yang berupa syariat. Pertanyaannya, apakah dalam realitanya, kenyataannya seluruh muslimin sholat? Tidak. Ada gak orang Islam yang tidak sholat? Banyak. Ada orang Islam yang tidak zakat? Banyak. Ada orang Islam yang tidak saum? Banyak. Jadi, kehendak Allah yang bersifat syar'i, maka itu belum tentu terjadi, tapi pasti dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah pun berfirman, ya, wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah ingin kalian itu semuanya tobat kepada Allah. Apakah semua manusia tobat kepada Allah? Tidak. Menunjukkan kalau kehendak Allah yang berupa syar'i, walaupun dicintai, disukai oleh Allah, tapi belum tentu terjadi. Siapa yang melakukan kehendak Allah yang syar'i, dia dicintai oleh Allah, dipahalai oleh Allah. Dan siapa yang tidak melaksanakan kehendak Allah yang syar'i, dia dibenci oleh Allah dan diazab oleh Allah. Itu disebut iradah apa? Syar'iyah. Kehendak Allah yang berupa syariat. Kedua, iradah kauniyah. Kehendak Allah yang kauni. Kauni itu yang terjadi di alam ini. Itulah takdir Allah. Kalau kehendak Allah yang Allah berlakukan di alam ini, pasti terjadi itu. Itulah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh fenomena alam yang terjadi, yang sudah terjadi, itu kehendak Allah. Ya. Nah, kalau kehendak Allah yang kauni pasti terjadi, tapi belum tentu dicintai dan disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh umpamanya, Allah suka enggak kalau seluruh manusia iman kepada Allah? Allah cinta enggak? Suka enggak? Ya pasti suka. Allah mencintai keimanan dan mencintai orang-orang yang beriman. Kalau seluruh manusia iman kepada Allah, Allah ya pasti cinta. Allah pasti suka. Pertanyaan berikutnya, apakah Allah menghendaki seluruh manusia beriman dengan kehendak kauni? Ternyata jawabannya tidak. Allah sendiri yang menyatakan demikian dalam Al-Quran. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Seandainya kami menghendaki, kata Allah, niscaya kami akan berikan setiap orang itu hidayah. Niscaya semua orang itu akan aku beri hidayah dan iman semuanya. Walakin haqqal qawlu min, tapi telah tetap ketetapan dariku, dari Allah. La amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain, bahwa kami akan memenuhi jahannam ini dengan kebanyakan jin dan manusia. Allah tidak menghendaki seluruh manusia itu beriman, makanya tidak semua manusia Allah beri hidayah. Ya. Dalam surah Al-Baqarah 253 Allah menyatakan walau syaa Allah maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Seandainya Allah menghendaki, niscaya manusia itu enggak akan berperang. Kenyataannya manusia berperang enggak? Ya, berperang. Berarti Allah tidak menghendaki manusia tidak berperang. Tapi Allah menghendaki manusia itu berperang. Walau syaa Allah maqtatalu. Seandainya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan berperang. Walakinallaha yaf'alu ma yurid. Tapi Allah melakukan apa saja yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki. Allah berkehendak manusia itu perang, ya perang. Allah berkehendak bahwa manusia itu di antara mereka ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang menyimpang, ya Allah kehendaki. Makanya itu terjadi. Ini yang disebut dengan kehendak kauni. Kehendak yang berlaku di alam. Dan inilah salah satunya adalah takdir. Takdir adalah kehendak Allah yang kauniyah yang pasti terjadi. Tapi apa yang Allah kehendaki sebagai kehendak kauni belum tentu Allah cintai. Contoh, Allah menghendaki kekufuran, perbuatan syirik, kebid'ahan, kejahatan enggak? Ya Allah menghendaki itu. Buktinya apa? Itu terjadi. Ada enggak perbuatan kufur dan syirik? Banyak. Berarti itu kehendak Allah. Tapi apakah Allah mencintai perbuatan kufur dan syirik? Tidak. Ya. Itu kehendak Allah. Tapi bukan kehendak yang berupa syar'i. Tapi kehendak kauni. Tapi Allah tidak mencintai itu. Berarti apakah Allah menghendaki sesuatu yang tidak Allah sukai? Ya. Allah menghendaki apa yang tidak disukainya. Lalu untuk apa tidak disukai, tapi kok dikehendaki? Karena di dalam menetapkan apa yang tidak disukainya itu ada kebaikan yang sangat besar. Kebaikan tadi tidak mungkin ada kalau perkara-perkara buruk yang tidak Allah suka itu tidak ada. Maka kebaikan-kebaikan yang lain juga tidak akan ada. Contoh apa? Banyak. Contohnya tobat. Tobat amal soleh bukan? Amal soleh. Kenapa ada tobat? Karena ada dosa. Kalau gak ada dosa ada tobat? Gak ada. Adanya dosa melahirkan tobat. Tobat sebuah kebaikan. Ada dakwah. Kenapa ada dakwah? Karena ada yang menyimpang. Penyimpangan adalah buruk. Ya. Dari keburukan berupa penyimpangan lahir sebuah kebaikan agung yaitu dakwah, nasihat, amar ma'ruf, nahi munkar. Ya. Kalau tidak ada penyimpangan enggak perlu ada dakwah. Apalagi jihad. Jihad itu sebuah amalan yang super agung. Kenapa ada jihad? Karena ada orang kafir. Kekafiran adalah keburukan. Dari keburukan lahir jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dari jihad lahir apalagi? Mati syahid. Ya. Dari jihad, dari dakwah, dari amar ma'ruf nahi munkar lahir juga kesabaran. Kesabaran, jihad, dakwah, nasihat, amar ma'ruf nahi munkar, mati syahid. Itu hal-hal yang agung yang lahir karena adanya keburukan-keburukan tadi. Itulah hikmah dibalik keburukan yang Allah tetapkan. Kebaikannya jauh lebih banyak daripada keburukan yang Allah tetapkan tersebut. Ya, berdasarkan hal itulah Allah menghendaki keburukan dengan kehendak kauni untuk melahirkan kebaikan-kebaikan yang banyak dibalik keburukan yang Allah tetapkan tersebut. Ya, makanya kalau ada musibah menimpamu dan musibah ini dipandang sebagai keburukan, jangan sekali-kali menggugat takdir Allah. Seandainya tadi begini nih saya akan begitu. Nah, dia tidak tahu bahwa keburukan atau musibah yang menimpa dia itu melahirkan keuntungan yang banyak untuk dirinya. Kenapa harus disesali? Kita tahu keuntungan dari musibah yang Allah timpakan kepada kita, minimal dosa-dosa kita gugur tuh dengan musibah penderitaan yang tadi. Semakin gede, semakin berat penderitaan akibat musibah tadi, semakin besar dosa-dosa yang gugur dari diri kita. Terus kita bisa bersabar. Dari sabar pahalanya gede. Semakin gede penderitaan, gede kesabaran, gede juga pahala. Al-ajru al-ajru ala qadril masyakkah. Bahwa pahala itu akan Allah berikan sesuai dengan kadar penderitaan yang dialami. Semakin menderita berat, semakin hebat kesabaran kita, semakin besar dosa-dosa yang gugur, semakin besar pahala yang diberikan. Terus keuntungannya apa lagi? Doa kita saat itu makbul, diterima, didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, derajat kita naik, semakin meningkat, semakin mulia daripada sebelumnya. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan yang lainnya. Kalau keuntungannya banyak dibalik musibah, kenapa musibah yang sudah terjadi itu kok disesali dengan mengatakan, seandainya tadi kita begini, niscaya tidak akan kejadian begini. Maka itu sesuatu yang tidak perlu. Ya. Jadi ada banyak keuntungan di balik musibah, makanya Nabi menyatakan in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin qul ya qadarullah wa masya'a fa'al. Kalau ada sesuatu yang menimpamu, Jangan sekali-kali kamu berkata, duh seandainya tadi saya berbuat begini, ini saya gak akan kejadian begini. Jangan, tapi katakanlah ini takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang dimaksud yang Allah kehendaki di sana, kehendak kauni, pasti itu terjadi. Kenapa tidak boleh? Li'anna fa'inna lau taftahu amal syaitan. Karena perkataan lau, perkataan seandainya itu membuka amalan setan. Timbul pertanyaan, amalan setan yang terbuka dengan perkataan seandainya itu apa? Ah, kemarin sudah dijelaskan. Pertama, amalan setan yang terbuka dengan perkataan lau itu adalah penyesalan. Kedua, gugatan terhadap takdir. Menggugat takdir Allah adalah menggugat ketetapan dan perbuatan Allah. Itu gak boleh. Ya, itu perbuatan setan. Yang ketiganya adanya al-huzn. Kesedihan. Kita tahu sedih itu dilarang. Gak boleh. Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu. Wa antumul a'launa in kuntum mukminin. Jangan kamu merasa hina dan jangan kamu bersedih. Kamulah yang paling tinggi kalau kamu beriman. Perkataan Nabi SAW kepada sahabatnya, yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Ingat ketika Nabi SAW berkata kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar ketika berada di gua apa namanya? Sur. Sudah kita bahas hari Ahad kemarin ya. Apa perkataan Nabi kepada Abu Bakar? La tahzan, jangan kamu sedih. Innallaha ma'ana. Al-Quran melarang kita bersedih. Makna melarang bersedih itu jangan pertama melakukan perbuatan yang menimbulkan kesedihan. Yang kedua jangan menggugat-gugat masa lalu yang bisa menimbulkan kesedihan lagi. Ya. Masa lalu yang sudah kita alami membuat kita nangis, membuat kita sedih, membuat kita murung gitu. Jangan diungkit-ungkit lagi. Jangan diingat-ingat lagi. Makanya Nabi SAW sering berdoa kepada Allah. Yang isi doanya berlindung kepada Allah dari apa? Dari kesedihan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari alham dan hazan. Alham itu keresahan, kegelisahan, risau, galau dan yang sejenisnya. Al-hazan itu adalah kesedihan. Kalau Nabi berlindung dari kesedihan, berarti kesedihan itu buruk. Kesedihan itu dilarang. Oleh Allah dilarang, oleh Nabi SAW juga dilarang. Dan, nah ini, kesedihan adalah termasuk salah satu target setan dalam menggoda manusia. Digoda agar manusia itu sedih. Setelah sedih, kesedihan merusak banyak hal. Kesedihan menghambat banyak hal. Karena sedih, dia jadi gak semangat. Karena sedih, dia jadi tidak produktif. Karena sedih, dia jadi gak konsentrasi dalam melakukan kewajiban-kewajibannya. Makanya kesedihan salah satu target setan dalam menggoda manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-10. Innaman najwa minasyaitan liyahzunan ladhina amanu walaysa bidharrihim syai'an illa biiznillah. Kata Allah, sesungguhnya bisik-bisik itu hanyalah dari setan. Untuk apa? Liyahzunal ladzina amanu, agar orang-orang mukmin merasa bersedih. Setelah sedih lebih mudah lagi digodanya tuh. Orang yang enggak kuat iman, yang imannya lemah, digoda agar sedih aja. Nah, setelah sedih gampang dituntunnya tuh. Kalau kamu pengin lolos dari masalah yang kamu hadapi, tuh pergi ke dukun anu. Ya, dituntun ke arah yang sesat oleh setan. Kalau kamu memang sedih, yuk senang-senang saja tuh, jingkrak-jingkrak sama orang. Lupakan sebentar kesedihanmu dengan nyekek botol. Pergilah dia ke tempat maksiat. Lebih mudah kan orang yang sedih digoda oleh setan? Iya. Makanya Nabi SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesedihan ini, ya. Kadang di dalam tidur setan sengaja memasukkan mimpi buruk agar orang mukmin itu terganggu konsentrasinya pada waktu ibadah seusai dia bangun dari tidurnya. Lalu teringat-ingat mimpi buruk tadi. Makanya Nabi SAW melarang sholat dalam kondisi-kondisi di mana sholat kita bisa terganggu. Seperti gak boleh sholat di depan kita ada makanan atau minuman. Nanti ngiler ketika takbir Allahu Akbar itu makanan. Nikmat kayaknya itu kan gitu. Padahal tadi sebelum sholat sudah mencicipi, sudah makan, sudah kenyang. Begitu takbir sholat kegoda lagi. Atau sholat dengan menahan keinginan untuk ke toilet. Dilarang. Pingin didesak, pingin BAB atau BAK, tapi di tengah sholat ditahan. Apa yang terjadi? Gak mau diem. Konsentrasi fokus kepada menahan desakan tadi. Maka tidak boleh. Batalkan saja sudah sholatnya. Ya. Tapi jangan dikeluarkan di sana. Keluar dulu, ya, ke WC gitu. Nanti setelah dibuang wudu lagi, kembali lagi. Nabi SAW menyatakan, la salata bihadrati ta'am wa la huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak boleh salat bihadrati ta'am dengan sudah hadirnya makanan. Makan dulu baru nanti salat. Atau kalau kita belum terdesak banget untuk makan, gak lapar-lapar anget, makanan itu singkirkan dulu, jangan ada depan kita ketika kita sholat. Singkirkan dulu, umpetin dulu. Ya, la sholata bihadrati ta'am. Tidak ada sholat dengan hadirnya makanan, dan juga tidak ada sholat bagi orang yang sedang menolak, mendorong, menahan akhbathan. Dua perkara terburuk. Dua perkara buruk itu menahan desakan mau BAB atau BAK atau BA. Ya, tahu ya? Buang angin. Maka enggak boleh sholat. Buang dulu tapi jangan di sana. Jangan di masjid. Tahan dulu sampai keluar, setelah di luar baru di luar. Nah, setelah itu wudu lagi lalu kembali. Untuk apa? Agar sholat kita fokus. Agar sholat kita konsentrasi. Agar sholat kita lebih khusyuk daripada sebelumnya. Ya. Nah, demikian juga salah satu yang bisa mengganggu kita sholat adalah kesedihan. Begitu sedang sedih lalu sholat, di dalam sholatnya dia nangis. Tapi nangisnya bukan nangis khusyuk. Kalau nangis khusyuk itu nangis karena ingat dosa, karena takut azab Allah Azza wa Jalla gitu, karena takut terhadap efek dari kesalahan-kesalahannya. Lalu ketika sholatnya dia menangis karena takut terhadap hari kiamat ketika di dalam sholatnya membaca Maliki Yaumiddin, yang merajai hari kiamat. Kebayang mengerikannya hari kiamat lalu dia menangis. Itu bagus. Tangisannya lahir dari kekhusyuan, ya. Ketika dia umpamanya sujud atau ruku atau duduk membaca istighfar, membaca meminta ampun kepada Allah lalu teringat dosa-dosanya, makanya karena besar dan banyaknya dosa yang dia lakukan dan itu dihayati, meminta ampunnya itu dengan setulus hati dari lubuk hati yang paling dalam, lalu tertumpahlah air matanya di dalam sholat. Ya, itu tangisan kekhusyuan, bagus. Tapi kalau lagi sedih lalu sholat, di dalam sholat bukan menghayati bacaan, tapi dalam sholat ingat kepada kejadian yang menyedihkan lalu dia nangis, itu mah bukan khusyuk tapi ngelamun. Sahun itu namanya. Ya. Rusak sholatnya. Rusak nilai dari sholatnya. maka kesedihan karena lebih berdampak buruk maka dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga suka berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kesedihan seperti itu ya. Inilah penjelasan dari hadis ini. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang sangat banyak dan agung yang bisa kita ambil. Pertama, isbatul mahabbati lillahi azza wa jalla liqaulihi khairun wa ahabbu ilallah. Hadis ini menjelaskan tetapnya salah satu di antara sifat Allah yaitu sifat mahabbah. Salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah adalah Allah suka mencintai. Salah satunya dari hadis ini Allah menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minidh dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Makanya mencintai adalah salah satu sifat Allah. Dalam Al-Qur'an ada enggak penjelasan Allah suka mencintai manusia? Ya, umpama innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang tobat. Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Ya. Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah mencintai manusia-manusia tertentu. Salah satu di antara sifat Allah adalah mahabbah. Wajib kita yakini Allah memiliki sifat mahabbah dan mencintai hamba-hambanya yang tertentu. Kedua faidah atau pelajaran kedua dari hadis ini adalah ikhtilafun nas fi quwwatil iman wal dha'fih. Hadis ini pun menerangkan berbedanya manusia dalam hal kekuatan dan kelemahan iman. Di antara manusia ada yang imannya kuat, ada yang imannya lemah. Kadang satu orang di waktu yang berbeda kadar imannya sama enggak? Enggak. Di waktu tertentu kuat, di waktu yang lain lemah. Ketika kuat, rajin ibadah. Digoda bermaksiat, enggak tergoda. Ketika melemah, cenderung maksiat dan susah diajak, diajak taat. Satu manusia yang sama, di waktu yang berbeda, kadar imannya sering berbeda, berubah-ubah. Apalagi satu orang dengan orang lain. Ini dilihat dari kenyataan, dilihat dari apa yang kita alami sendiri, dan juga diterangkan dalam hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minidh dha'if, bahwa seorang mukmin yang kuat imannya lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah imannya. Ketiga, ziyadatul iman wa nuqsanuhu li'anna al-quwwata ziyadah wa dha'af naqas. Ketiga, hadis ini pun menjelaskan adanya pertambahan iman dan pengurangan iman. Karena kuatnya iman, maknanya bertambah iman itu. Lemahnya iman, artinya berkurang iman itu. Dan ini sudah menjadi akidah bagi ahlu sunnah wal jamaah. Berdasarkan nas Al-Quran, nas hadis yang sahih. Al-Quran menyatakan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana. Orang mukmin yang sejati adalah hanyalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah takut, bergetarlah hatinya karena takut kepada Allah. Dan bila dibacakan ayat-ayatnya kepadanya, bertambahlah keimanannya. Jadi iman bisa bertambah salah satunya dengan membaca ayat Al-Quran atau dibacakan ayat Al-Quran kepadanya. Apalagi selain dibacakan juga dipedar. Dipedar tadi apa? Dibahas, diterangkan, dijelaskan, diajarkan. Tambah mantap. Itu bertambah imannya. Itu Al-Quran surah apa? Al-Anfal ayat yang kedua. Dalam surah Al-Fath ayat yang keempat Allah pun berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, ketentraman jiwa kepada orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Ini ayat-ayat Al-Quran menjelaskan bahwa iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Nah, hari Selasa kemarin, Selasa besok, dan Selasa-Selasa selanjutnya, kita sedang membahas buku itu ya. Asbabu ziyadatil iman wa nuqsanihi, beberapa penyebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Kita bahas setiap hari Selasa ya. Bertambahnya iman kita sudah selesai, sekarang kita sedang membahas apa? Penyebab berkurangnya iman. Hadir nanti jam Selasa hari jam 10 hari Selasa jam 10 di Masjid Raya Cipaganti ya. Dalam salah satu hadis yang sahih, Nabi SAW pernah berkomentar tentang para wanita. Kata Nabi SAW, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin ya adhhaba lil lubbir rajulil hazim min ihdakun." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat manusia yang kurang akalnya, kurang agamanya dibanding para laki-laki ya, daripada wanita, daripada salah satu di antara kalian hai wanita. Wanita itu agamanya kurang, juga akalnya kurang dibanding laki-laki. Ini kata Nabi loh, sallallahu alaihi wasallam, bukan kata saya hanya menyampaikan. Kalau mau protes kepada beliau. Tapi para wanita saat itu juga ingin tahu alasannya, bukan protes. Ingin tahu penyebabnya apa. Lalu beliau menjelaskan, bukankah kalau wanita sedang haid dan nifas, dia tidak boleh sholat, dia tidak boleh saum juga. Ya benar, itu bukti kurangnya agama wanita dibanding laki-laki. Wanita ada liburnya, libur dari ibadah agung, saum dan sholat. Liburnya karena apa tadi? Karena haid dan nifas. Laki-laki gak ada. Laki-laki tuh gak ada liburnya untuk melaksanakan dan menghambakan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang menghalangi. Dari sisi ini laki-laki unggul dan wanita kurang dari segi agamanya, pelaksanaan sholat dan saum, tawaf dan yang sejenisnya yang mengharuskan dia suci ya. Terus adapun kurang akalnya wanita, bukankah persaksian satu laki-laki sebanding dengan persaksian dua orang wanita, satu banding dua. Ya, itulah bukti kurangnya akal wanita. Ya. Makanya ketika wanita mengalami haid dan nifas, dia berhenti dari sholat, dia berhenti dari saum. Sebagian ulama melarang wanita haid dan nifas menyentuh membaca Al-Quranul Karim. Sebagian, tidak seluruhnya. Ini masalah diikhtilafkan oleh para ulama. Bayangkan gimana gersangnya hati mereka. Gak bisa sholat, gak bisa saum. Sholatnya bukan hanya yang fardu, termasuk yang sunnah, termasuk tahajud. Sebagian orang yang meyakini gak boleh baca Al-Quran juga tidak membaca Al-Quran, tidak menyentuh mushaf, padahal dia sangat ingin itu. Maka berkuranglah kadar imannya. Semua dalil tadi menunjukkan bahwa Iman itu bisa bertambah juga bisa berkurang. Termasuk imannya para nabi. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 260 yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim pernah berkata, Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Apakah Nabi Ibrahim mempertanyakan begitu karena tidak iman dan tidak yakin? Iman dan yakin, tapi ingin tahu caranya. Allah bertanya, awalam tu'min, apakah kamu belum beriman? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, bala, ya saya sudah beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi untuk lebih menenangkan hatiku. Makna lebih menenangkan hatiku, lebih menambah keyakinan dan keimananku tentang hal tersebut. Berdasarkan hal itulah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki akidah atau keyakinan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Tidak flat, tidak fix, tidak konstan, tidak tetap segitu-gitu juga, enggak terpengaruh oleh apapun. Enggak begitu, tapi selalu fluktuatif. Kadang bertambah, kadang berkurang, kadang mungkin tetap ya. Dan itu kita alami sendiri. Itulah faedah yang ketiga. Keempat. Annal mu'mina wa in dha'fa imanuhu fihi khairun liqaulihi wa fi kullin khairun. Hadis ini pun menjelaskan bahwa seorang mukmin sekalipun imannya lemah, tapi di dalamnya masih ada kebaikan. Yang kadar kebaikannya sebesar iman yang dimilikinya. Kalau imannya lemah, sedikit kebaikannya juga berbanding lurus dengan sedikitnya iman. Dan ini berdasarkan sabda Nabi SAW, wa fi kullin khairun, di dalam kedua-duanya ada kebaikan. Dalam diri orang mukmin yang imannya kuat jelas ada kebaikan. Dalam diri mukmin yang imannya lemah jelas juga ada kebaikan, walaupun kadar kebaikannya lebih sedikit. Ada enggak orang suka mabuk ya, suka judi, suka zina, suka maling, tapi dia juga suka sholat? Ya, ada banyak. Ada enggak para koruptor tapi dia rajin juga sholatnya? Ada. Para koruptor yang sudah ditahan tapi dia muslim, ketika Jumatan dia sholat Jumat. Ketika datang azan ya dia sholat biasa. Ya. Demikian juga di penjara, orang-orang yang ditahan karena kejahatan yang mereka lakukan, mereka pada sholat gak di penjaranya? Iya, ada masjid, ada pembinaan. Dan itu kebaikan yang ada dalam diri mereka. Wa fi kullin khairun. Dalam masing-masing baik orang yang imannya kuat atau imannya lemah, ada kebaikan. Dan kebaikan ini nampak, terlihat. Ada orang yang sholatnya cuma sepekan sekali, Jumatan saja. Sehari-hari mah tidak. Ah, lumayan ada kebaikan. Lumayan tidak berarti baik ya. Jelek. Tapi lumayan ada sedikit kebaikan. Masih sholat dia. Ada yang tidak seminggu sekali, malah setahun sekali pada waktu sholat id baru nongol dia. Lumayan ada kebaikan. Ya. Oleh karena itu, sekecil apapun iman, kadar iman yang dimiliki oleh seorang, masih tetap ada kebaikan. Kelima, faedah kelima, annasyari'ata ja'at bitakmilil masalih wa tahqiqiha liqaulihi ihris ala ma yanfa'uk fa idza imtathala almu'minu amra ar-rasul alaihi salatu wassalam fa huwa ibadatun wa in kana dhalika an-nafi amran dunyawiyan. Kelima, hadis ini pun menerangkan bahwa syariat datang untuk menyempurnakan dan mewujudkan kemaslahatan. Berdasarkan satu kalimat dalam hadis ini, ihris ala ma yanfa'u. Ini syariat. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk meraih apa yang manfaat bagi dirimu. Kalau seorang mukmin melaksanakan perintah Rasul, walaupun dalam perkara dunia yang ada manfaatnya, maka itu tetap bernilai ibadah. Seorang suami pergi mencari uang dalam rangka menafkahi anak dan istri. Ibadah enggak? Ibadah. Yang apabila ibadah ini tidak dilaksanakan, dia berdosa. Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i ithman idza dayya ma ya'ul. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa kalau dia menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Istrinya, anaknya dia sia-siakan. Dia enggak tunaikan hak mereka. Tidak dinafkahi, tidak diurus, tidak dididik, maka dosa dia. Mengabaikan mencari rezeki untuk menafkahi anak dan istri, itu dosa. Melakukannya otomatis bernilai apa? Ibadah. Sekalipun itu murni urusan duniawi. Manfaatnya kalau seorang mencari rezeki untuk anak dan istri, manfaat. Maka bersungguh-sungguhlah, jangan asal-asalan. Nabi SAW menyatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk meraih apa yang manfaat bagi dirimu. Termasuk salah satunya adalah mencari rizki. Inilah faedah kelima. Keenam. Ketujuh. Kedelapan dan seterusnya kita akan teruskan hari Jumat yang akan datang. Masih banyak, ada beberapa poin lagi dari faedah ini. Nanti kita teruskan Jumat pekan mendatang. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Dipersilakan kepada Akhi Fawas di Cileungsi untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, terima kasih jazakumullahu khairan untuk Al-Ustaz yang telah menyampaikan materi bahasan yang penuh manfaat di sore hari ini. Ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa, mari kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya di 021-823-6543 atau pesan singkat 0819-896543. Dan tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Silakan kami coba sapa untuk yang bertanya dari penelpon 021-823-6543. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana ibu? Silakan pertanyaannya. Ini Ustaz, maaf ya di luar tema. Ya. Maaf. Benar nggak sih habis sholat kalau untuk perempuan sholat duhurnya tuh setelah kalau hari Jumat setelah laki-laki pulang dari masjid. Setelah selesai jumatan gitu bu ya? Iya. Terus yang ini apa? Surat kebelah buat perempuan. Baik. Ada nggak ya hari Jumat? Ya. Baik dulu. Ya, ibu yang barusan bertanya barakallahu fik. Pada waktu Jumat, ibu-ibu tidak menunaikan sholat Jumat tapi sholat zuhur. Apakah boleh dilakukan ketika azan Jumat selesai dikumandangkan? Jadi laki-laki masih dengar khutbah, wanita sudah sholat Jumat, sudah sholat duhur, ataukah harus menunggu laki-laki pulang Jumatan? Jawabannya bu, sholat duhur bagi wanita boleh dilakukan ketika waktu sholat duhur tiba. Dan ketika azan Jumat berkumandang, itu menandakan sudah masuknya waktu sholat duhur. Maka hukum asal bagi seorang wanita, dibolehkan dia sholat zuhur sekalipun para laki-laki belum bubaran dari sholat Jumat karena sudah masuk waktu. Dibolehkan laki-laki jumatan, wanita melakukan sholat zuhur. Mana yang lebih dulu selesai, laki-laki ataukah ibu yang sholat zuhur? Ibu yang lebih dahulu sholat zuhur 4 rakaat. Selesai sholat zuhur dengan qobla dan ba'danya, ya, dia masak, menyiapkan makanan untuk suami dan anak sepulang sholat Jumat. Pas pulang sudah terhidang makanan panas yang lezat. Itu maslahat. Mana yang lebih afdol? Apakah mendengarkan khutbah dulu kalau itu kedengaran atau sholat Jumat? Ya, kalau seorang wanita pada waktu sholat Jumat rumahnya berada di samping masjid, lalu khutbah imam kedengaran, lebih utama bagi dia untuk ikut mendengarkan khutbah. Karena apa? Pertama, itu penambahan ilmu. Kedua, kalau dia melakukan sholat di saat khutbah disampaikan dalam dengan suara yang keras pakai loudspeaker, sholat si ibu akan terganggu, ya. Jadi sambil sholat sambil mendengarkan khutbah. Bisa salah, bisa lupa jumlah rakaat, minimal bisa terganggu konsentrasinya dan tidak bisa khusyuk. Tanpa ada gangguan itu pun sudah susah untuk khusyuk, ditambah ada gangguan. Maka sebaiknya tidak langsung sholat, dengarkan dahulu khutbah. Setelah selesai baru dia melakukan sholat Jumat. Sholat duhur. Adapun kalau rumahnya jauh dari masjid, khutbah imam tidak terdengar sama sekali, sehingga apabila dia sholat pun tidak terganggu konsentrasinya, maka lebih baik dia untuk melakukan sholat duhur karena itu adalah amal sholat yang harus disegerakan. Ini yang pertama. Kedua, adakah qobla bagi ibu di hari Jumat? Ada, karena ibu bukan sholat Jumat. Wanita itu sholat apa? Sholat duhur, maka berlaku ketentuan untuk sholat duhur. Ada qoblanya, ada ba'danya. Adapun Jumat tidak ada qobla bagi laki-laki, ya. Demikian ibu, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Baik, kami akan memberikan kesempatan untuk yang kedua. Penelpon berikutnya 021-823-6543. Silakan. Naam. Iya. Baik, terputus. Silakan kembali kami sapa untuk Anda yang akan bertanya 021-823-6543. Kalau akan kami angkat terlebih dahulu pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Nah, dari pendengar kita seorang hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz barakallahu fikum. Saat diuji dengan baik, maaf waktu pesan singkatnya tidak bisa kami buka untuk sementara. Kami akan berikan kesempatan, silakan 021-823-6543 untuk kami akan bertanya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dan siapa dari mana? Hamba Allah lagi di jalan. Silakan Pak pertanyaannya. Pak Ustaz, jadi begini. Alhamdulillah saya sedang dicoba oleh Allah. Ya, apa yang Pak Ustaz bilang, gak usah melihat dari belakang, yang penting kita melihat di depannya. Cuman ada satu hal begini Ustaz yang menjadi ganjalan saya. Susah aja, saya sedang dicoba masalah ekonomi. Jadi setiap bulannya boleh dibilang saya juga inginnya menangis, karena memang setiap bulan boleh dibilang selalu kurang. Mungkin yang singkat Bapak pertanyaannya agar kita lebih hemat waktunya, silakan. Apa sikap saya Pak Ustaz yang harus saya perbuat? Karena kalau setiap hari seperti ini saya selalu boleh dibilang mutang terus gitu. Terus. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak hamba Allah di jalan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi kesabaran, ketabahan dan solusi dari masalah yang Bapak sedang hadapi. Baik, barakallahu fiik. Banyak manusia diuji dengan kemiskinan, ada juga yang diuji dengan kekayaan. Lebih berat mana? Terus terang lebih berat diuji dengan kekayaan. Karena apa? Pertama, kalau orang diuji dengan kemiskinan, jauh lebih menguntungkan daripada merugikan. Keuntungannya pertama, hisabnya yang jauh lebih enteng, lebih ringan daripada yang kaya. Karena tidak ada kekayaan yang perlu dihisab dari dirinya, ya. Yang kedua, kemiskinan tersebut bisa mendekatkan diri dia kepada Allah Azza wa Jalla. Karena miskin, dia itu tidak banyak melakukan kegiatan yang menyita waktu dan pikiran. Dia fokusnya ibadah. Banyak meminta, mengeluhnya kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada Allah siang dan malam. Malamnya bangun tahajud. Siangnya sambil saum, sambil banyak berdoa, ya. Itu yang kedua. Dan doa orang yang dilanda kesulitan apapun termasuk kemiskinan jauh lebih didengar oleh Allah Azza wa Jalla daripada orang yang sedang senang dengan kekayaan. Ketiga, siapapun yang sedang dilanda kesulitan termasuk kesulitan ekonomi, dia diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk ikhtiar. Siapa yang ikhtiar, Allah mudahkan jalan bagi dia. Lakukan dua jenis ikhtiar. Ikhtiar yang pertama adalah ikhtiar hissi. Ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan. Ikhtiar yang sifatnya logis dan realistis. Dia boleh mencari pekerjaan, sekalipun baik itu dagang kecil-kecilan, dagang gorengan, dagang apa saja, mainan anak-anak yang tidak terlarang secara syar'i, atau jual jasa menjadi buruh dan yang lain-lainnya, itu ikhtiar hissi. Yang apa namanya, logis, yang realistis, ya, yang bisa dilakukan. Kedua, jangan lupakan ikhtiar syar'i. Ikhtiar syar'i ini ikhtiar yang menurut syariat bisa membuka banyak pintu rizki, ya. Walaupun tidak bisa dilogikakan. Logika enggak masuk di sana. Apa saja ikhtiar syar'i? Ya, pertama, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, tingkatkan ketakwaan. Laksanakan semua perintah Allah dengan sesempurna yang kita bisa. Semua larangannya jauhi dengan sejauh-jauhnya. Dan ketakwaan adalah kunci dimudahkannya urusan dan dibukakannya pintu rizki. Kata siapa? Kata sang pengatur rizki dan sang pengatur kehidupan, yaitu siapa? Allah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, ya, Allah akan berikan jalan keluar dari seluruh kesulitan hidup, dan Allah akan berikan rizki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Min ghairi la yahtasib, dengan tidak disangka-sangka, itu baik caranya, waktunya, momennya, termasuk jumlahnya, ya. Jumlahnya juga enggak diduga sebelumnya. Itu ketakwaan membuka pintu rizki, ya. Contoh lain, saya selain tingkatkan ketakwaan, Syekh Al-Utsaimin ketika menjelaskan ayat tadi menyatakan, siapa orang yang mengalami kesulitan dalam bentuk apapun, dari aspek manapun, dari arah manapun, dia punya masalah tentang ekonominya, dia punya masalah tentang tetangganya, dia punya masalah tentang pasangan hidup istrinya atau suaminya, dia punya masalah tentang anaknya, dia punya masalah tentang orang tua atau saudaranya yang mengganggu, itu masalah. Maka takwalah kepada Allah. Pertama, Allah akan bukakan Allah akan berikan jalan keluar dari semua masalah itu, ya. Yang kedua, mungkin masalah-masalah tersebut, baik yang datang dari pasangan hidupnya, dari anaknya, orang tuanya, saudaranya, tetangganya, sahabatnya, itu mungkin salah satu di antara azab Allah kepada dia karena kelalaian dia dalam menunaikan hak Allah. Kadar ketakwaannya berkurang, turun kepada Allah, Allah azab dengan cara diberi masalah. Masalah itu datang dari mana saja. Dari anaknya, dari istrinya, dari suaminya, dari saudaranya, dari orang tuanya, dari tetangganya, dari kawan-kawannya, atau usahanya, atau dari manapun. Maka coba tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Allah menyatakan, وَمَا يَتَّقِ اللَّهِ أَلَّهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Ya. Perbanyak juga istighfar kepada Allah, taubat. Karena taubat dan istighfar pembuka pintu rizki, yang membuka keran rizki kita. Kata siapa? Kata Allah sang pengatur rizki. Allah dalam surah Nuh menyatakan, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Kata Nabi Nuh, aku katakan kepada kaumku, minta ampunlah kalian kepada Allah karena sungguhnya Allah itu Maha Pengampun, maka Allah akan menurunkan hujan kepada kalian, hujan rahmat, yursilis sama alaikum minallahi wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan melimpahkan kepada kalian harta-harta yang banyak dan anak-anak yang banyak. Ini akibat istighfar. Perbanyak istighfar, perbanyak tobat kepada Allah, itu termasuk ikhtiar syar'i untuk membuka pintu rizki. Mungkin banyaknya istighfar itu tidak bisa dilogikakan. Apa sih hubungannya banyak istighfar dengan rizki gitu? Gak ada penjelasan yang logis tentang hal itu. Tapi Allah yang Maha Pengatur rizki, Maha Pengatur kehidupan, menyatakan perbanyaklah istighfar, Allah akan limpahkan rizki kepada kalian. Ketiga, diantara ikhtiar syar'i itu, nah ini kepada para pengusaha nih, yang selama ini proyeknya mandek, ya. Kemudian kalau proses tender-tender proyek itu selalu kalah gitu ya, selalu usaha rugi dan seterusnya, nih kuncinya ya. Niatkan ikhtiar kita, usaha kita, bisnis kita dalam rangka untuk membiayai agama Allah, untuk menolong agama Allah. Niatkan dagang kita untuk apa? Sebagian dari hasil keuntungan dagang ini saya akan pakai untuk menolong agama Allah. Siapa yang demikian? Allah akan tolong dia. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong agama Allah, Allah juga akan menolong kamu dan mengokohkan kedudukan kamu. Apapun bentuk dari menolong agama Allah, sekalipun dalam bentuk menolong dengan finansial, dengan uang, dengan kendaraan yang disumbangkan atau dipinjamkan untuk kepentingan fi sabilillah, maka keran-keran rizki melalui usaha-usaha yang sedang digalakannya Allah akan lancarkan, Allah akan mudahkan, Allah akan tolong. In tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Baik skala kecil dari usaha itu ataupun skala besar, baik yang nilai ya omsetnya cuma puluhan ribu, ratusan ribu, atau mungkin jutaan, ataupun yang puluhan, ratusan juta, bahkan MM-an, coba ya. Jangan sampai terbalik. Kalau nih bisnis saya untung, saya akan bangun masjid. Kalau usaha saya sukses, saya akan bangun sekolah Islam yang digratiskan. Akibatnya apa? Bisnisnya gagal, akibatnya enggak berhasil, masjidnya enggak jadi, sekolahnya enggak jadi. Itu pola pikir yang terbalik, ya. Tapi coba bikin dulu masjid, bikin dulu sekolah Islam, bikin dulu pesantren untuk menolong agama Allah dengan hartanya. Apa akibatnya? Allah kocorkan itu keran rezekinya melalui usaha-usaha yang dilakukan. Selama ini Orang pebisnis itu gak mau spekulasi, jangan-jangan kalau saya nyumbang masjid dulu, kalau saya bangun madrasah atau pesantren dulu, jangan-jangan ini proyeknya rugi dan gagal, keluar modal banyak, rugi, iya, wah rugi dua kali. Kebanyakan kan berpikirnya begitu ya. Maka pola pikir itu bertolak belakang dengan teori yang Allah tetapkan, dengan ketetapan yang Allah tentukan tentang keran rizki. Intan surullaha yansurukum wa yatsabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Ya, kalau kamu memudahkan urusan kaum muslimin, ini bukan satu dua orang, ribuan kaum muslimin, Allah akan mudahkan urusan dia. Maka coba pebisnis itu cara berpikirnya terbalik. Ya, jangan seperti yang sekarang. Kalau saya ada untung, saya akan nyumbang. Kalau ini berhasil, saya akan bikin yayasan dakwah dan membiayainya. Terbalik. Sumbang dulu, bikin dulu masjid, bikin dulu madrasah, bikin dulu pesantren. Real nyata menolong agama Allah. Maka Allah tidak akan ragu-ragu pula untuk membuka keran rezeki bagi orang itu. Tapi sebaliknya kalau dia ragu, jangan-jangan rugi. Makanya enggak saya bangun dulu. Allah juga tidak akan langsung membuka keran rezeki bagi orang itu ya. Jadi seperti itu di antara beberapa apa? Beberapa ikhtiar syar'i untuk membuka rezeki. Ya, cukup sampai di sini. Sebentar lagi azan, kita akan lanjutkan hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.